kita bisa bayangkan kalau sisi kita semoga makannya cuma dua kali. Kira-kira bagaimana? Mudah sakit atau tidak? Pak Allah. Tapi kehubungannya satu sama. Sama mengalami kita pun belajar agama cuma sekitar 2 jam. Ada penyakit, entah penyakit dari Amerika, entah penyakit dari Tiongkok, entah penyakit dari mana, kan begitu. Ini menjadikan akhirnya bangsa anak tidak memiliki benteng, tidak memiliki benteng mana sebenarnya jalan yang dia tempuh, mana jalan yang dia tinggalkan. Kita memiliki benteng. Jangan untuk memiliki benteng. Dibangunkan untuk awal saja di mana yang ini kurang jemaah. Tapi alhamdulillah anak-anak kita di kota kurang juga di sekolah malah mengingatkan kami di gagal rekonstit. Kalau sudah mendengar kalimat seperti ini, orang tua siapa tidak tahu anaknya sudah mengingatkan. Dan ini bukan perkara ringan untuk mengingatkan orang tua. Tapi setidaknya seperti itu kondisi-kondisi saja. Ya kadang-kadang itu tadi berpikirnya hanya pendek saja. Seakan-akan masa depan anak kita hanya tergantung dari selama kita. Saya tidak mengatakan bisa saya kemarau, bisa saya kebilang. Tetapi kalau sampai kita menyandarkan masa depan anak kita hanya pada perubahan kita, itu terlalu naik dalam berpikir kita. Ya kan? Padahal berapa banyak orang yang punya ijazah terus tidak bekerja? Banyak tidak? Kan kita berpikirnya kan, nanti kalau tidak punya ijazah bagaimana bekerjanya? Ya kan? Sekarang kita balik, bagaimana kalau punya ijazah? Sekarang banyak orang yang tidak bekerja. Dan kalau mengutip kata-kata yang terbuka, coba tengok di kantor Detnaker, tenaga kerja itu yang antri untuk kita pekerjaan ada tidak ada kantor pesantren? Iya. Semuanya sekarang rata-rata pakai satu. Jadi kita melihat seperti itu. Kemudian apa hukumnya ikhwan yang masih suka nonton TV berdosa enggak? Ya dia jadi kufi. Suka TV. Apakah ada kitab kumpulan hadis palsu? Ya, kitabnya Syekh Nasruddin Al-Albani. Allah maha esa, pada kali kita buka mau menerangkan. Untuk kitab kumpulan hadis palsu boleh kan? Seperti buka Al-Mu'ad karya Al-Imam Ibnu Jauzi. Kita yang namanya cukup pegar sekali di dalam membahas tentang hari-hari ini palsu. Allah tahu salah. Pertanyaan pertama tadi terdiri dari empat pertanyaan. Terus siapa pertanyaannya? Maaf. Dari pertanyaan berikutnya, orang tua anak mau berangkat haji tahun 2022. Memang seperti itu ya, antriannya panjang. Dengan cara meminjam dari bank BRI, apakah sia-sia nanti hasilnya? Anak sudah bilang kalau meminjam dari bank itu juga. Beliau malah menangis. Bagaimana cara menjelaskannya? Kalau kita yang menjelaskan dengan Allah, kaidah penting yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala Tawbihun Wadalat Wadalillah Tawbihun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hajat yang tawbih, yang maha baik. Dan Allah tidak akan menerima amalan dari hambanya kecuali yang tawbih baik saja. Sehingga apapun yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita yakini kehalalannya. Kita harus meyakini kebaikannya. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dihalalkannya makanan-makanan yang halal, tolong. Halal dan tolong. Halal dan tolong. Dan itu nanti dalam apa namanya cabang-cabang ibadah berlaku. Amalan yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang tolong. Sekaligus dengan satu seperti ini sudah apa namanya menjadi sesuatu yang umum. Nah, pada ujian yang kita rasakan, Allah alamiah, Allah musta'an, bahwa jerat-jerat riba itu telah masuk di dalam tiap lini dan sendiri kehidupannya. Bahkan mulai masuk ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Kalau dulu mungkin imbal-imbal riba itu kaitannya dengan modal usaha, kemudian berikutnya lagi pinjam-pinjam salah juga masuk dalam sistem pendidikan. Anak Anda pergi sekolah tapi tidak punya biaya, tidak usah khawatir, jangan sia-siakan kredit-kredit Anda. Atau dalam bahasa yang lain, jangan biarkan BPKP Anda menganggur. Ini kan istilah-istilah yang itu. Tapi kemudian yang membuat hati kita bersedih adalah syarat ribawi seperti ini kemudian masuk di dalam hal-hal yang kita ibadah. Seperti hati. Ternyata mereka yang apa namanya bekerja di bank-bank tersebut berhasil menemukan pasar yang cukup luas dan besar, yaitu kaum muslimin Indonesia. Melihat semangat kaum muslimin, animo keinginan mereka untuk melaksanakan hal yang tinggi dan besar, maka mereka menggulirkan program dana talangan haji. Cukup 500 ribu, cukup 2.500 telah mendapatkan porsi. Karena sekarang yang paling penting adalah mendapatkan porsi nomor urut untuk keberangkatan haji. Akhirnya beramal. Sebenarnya waktu antri untuk berangkat haji mungkin hanya 1 tahun, 2 tahun. Sekarang sampai 12-10 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun di beberapa daerah tertentu. Jadi daftar tahun ini 15 tahun lagi berangkat berangkat. Ini sudah menjadi salah satu bukti bahwa apa namanya problem yang sifatnya ribawi itu akan merugikan kaum muslimin itu sendiri kan gitu. Akhirnya orang yang ibadah haji yang benar-benar baik, syarat-syarat yang halal, akhirnya menjadi korban oleh program-program yang seperti ini. Allah wa'alaikum. Kemudian yang perlu digaris bawahi lagi, bahwa haji termasuk ibadah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kemampuan sebenarnya. Walillahi ala nasi hijil baiki man istata'a ilaihi. Ada kemampuan. Sehingga kita tidak bisa memaksakan diri kita mampu. Kan 2022, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 7 tahun lagi. Mungkin pinjam dari barang, kan saya bisa melunasi. Belum sampai pada kategori wajib, karena dia belum memiliki kemampuan terlalu masalah yang ini. Wallahualam bishawab. Ada pun kasus ini terlangsung. Anak sudah bilang bahwa meminjam dari paling berduga, dia malah menangis, bagaimana cara menjelaskan. Bukan untuk kasus ini saja, ada suatu bilang rahimahullah. Dalam setiap kasus urusan dunia, urusan akhirat, apapun yang kita hadapi, selain kita menjelaskan hukum yang sesungguhnya, jangan lupa berikan solusinya. Orang yang bijak itu seperti itu, bukan cuma melarang, tapi menunjukkan ini dilarang, tapi jalan keluarnya seperti ini. Itu orang yang bijak, bukan cuma ngomong ah nggak boleh, tanpa memberikan solusi jalan keluar dari seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk mengganti kesalahan kita yang pernah membuat orang tua kita menangis, meskipun apa yang kita sampaikan itu benar, tapi bisa jadi ada sebuah kesalahan yang membuat orang tua menangis. Ganti kemudian sebutkan dan minta kepada Allah kemampuan. Kita datang kepada orang tua kita, bapak, ibu, hari ini kita berangkat ke Sampai, saya lunasi ongkos hajinya bapak ini. Saya katakan tadi, mintalah kepada Allah kemampuan. Karena mungkin pertanyaan ini dari orang yang tidak mampu, begitu mungkin saja. Makanya saya katakan di depan tadi, mintalah kepada Allah kemampuan. Ganti tangisan orang tua itu dengan tertawa. Oh, kenapa boleh? Di satu sisi, kita telah membuat orang tua kita tertawa setelah mereka buat kita setelah kita buat mereka menangis. Di satu sisi, kita telah membantu mereka terlepas dari gerak-gerak tinggal ini. Selesaikan, rindu. Kalau memang ini kan, selesaikan. Penasih kepada pihakan. Jadi tidak ada lagi bunga-bunga dan sebagainya. Setelah itu, kita baru menyampaikan ke orang tua, seribu rindu itu tidak boleh. Ah, orang tua tidak akan ingin menangis, karena sudah lunas. Kami ngomong kita bulan itu sudah ribu apa, aku bertobat kepada Allah, segala macam. Orang tua tidak akan tersinggung, karena anaknya sudah melunasi ongkos haji tersebut. Tapi tadi, mungkin ada kemungkinan bahwa yang bertanya mungkin tidak mampu, maka saya sebutkan kepada Nabi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan. Mungkin ada tambahan dari saya tadi. Bolehkah? Jawabannya tidak boleh. Jadi sangat gemeski kalau salafi kok hatinya ringtone-nya musik itu dengernya itu kalau kita orang Jawa bilang bebek gitu. Ngaji di tengah masjid, apalagi ketika sholat imamnya sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba bunyinya HP ringtone musik. Wah, itu dengan segala macam apa aliran musiknya, ada yang melankolis, dangdut, hip hop, rock and roll. Wah, segala macam lah, menyedihkan sekali seperti itu. Nah, sehingga jawabannya tidak boleh. Jelas karena musik itu hukumnya haram. Dan ada satu hal yang ditambih. Barakallahu fikum, ada sebagian ikhwan kita yang kemudian karena semangatnya akhirnya membuat ringtone musik itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini pun tidak boleh. Karena ini termasuk menghinakan Al-Qur'an. Al-Qur'an kalau dijadikan tanda sang musik, demikian juga azan. Nah, ini juga harus dihindari. Nah, azan Allahu Akbar misalnya. Tanda ada SMS masuk. Ayat Al-Qur'an itu alhamdulillahirabbil alamin sudah kita oke. Okay. Nah, oke, kita terima handphone-nya. Ini juga termasuk beberapa tanding yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Jadi pilihlah tanda SMS masuk, tanda SMS gagal, tanda telepon masuk dan semisalnya hal-hal yang bersifat alami, natural, air, suara burung, misalnya. Suara pakai dihindari saja. Dihindari saja. Ya, natural saja lah, insya Allah. Orang Cina toke itu artinya pengusaha. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah bimbingan haji yang diselenggarakan pemerintah sudah secara syar'i? Wallahu a'lam, yang jelas pengalaman haji beberapa tahun dari para jamaah haji itu diantara keluhannya kalau mengikuti apa yang ada pada atau bimbingan manasik haji yang ada pada pemerintah, pertama hilang untuk menunaikan tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang semestinya jamaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah itu pergi ke Mina, tapi

waktu sudah. Alhamdulillah. Anak punya anak umur 7 tahun. Anda pernah menceritakan tentang bahasanya kan sarjana. Terus pernah anak menjelaskan juga bahasanya sarjana itu biasanya orang pernah sekolah di tinggi, sekolah awam. Ternyata di pondok ini ada modul dan juga ada pengarangnya pakai ada nama sarjana juga. Jadi anak-anak tanya, di masa sarjana kok bikin buku salafi? Boleh gak kita belajar sama orang awam ini? Kayak gitu sih. Karena di nama buku modulnya itu ada apa gelar sarjana. Sedangkan anak pernah menjelaskan bahwasannya sarjana ini adalah sekolah orang awam. Ternyata ya pertanyaannya seperti itu. Ya, nanti dijelaskan juga kalau kita pergi ke dokter, jangan kemudian disebut dokternya. Enggak, maksudnya bukan dokter namanya, sir. Enggak, maksudnya begini. Kan dokter juga gelar. Iya. Yeah. Tapi kan sering kita sebut. Iya, kan? Yang terbaik bagi kita adalah bagaimana menjelaskan, mendudukkan. Mendudukkan, artinya menjelaskan itu begini. Seperti misalnya sarjana itu orang awam, atau seperti tadi lah misalnya tentang masalah ijazah. Ketika kita menjelaskan ijazah ini tidak perlu salafi, tidak perlu pakai ijazah. Nah, itu akan ada kesan penangkapan pengharaman, kan begitu? Ini kan mendudukkan masalah bukan pada porsinya. Jadi dijelaskan ijazah ini. Bagi yang menerima lulus dari sini nanti akan dapat ijazah seperti ini. Jadi menjelaskan sesuai dengan profesional, tetapi kita memberi tanggih-tanggih tertentu juga boleh. Tapi jangan sampai kemudian penjelasan itu menyesatkan. Menyesatkan sehingga kemudian anak memberikan respon yang keliru akibat penjelasan kita yang salah tersebut. Paham maksudnya? Jadi dudukkanlah masalah itu pada proporsinya. Nah, kalau kita mau mentanggih, jangan seperti ini. Ini nanti begini, begini, begini. Nah, itu dijelaskan. Tapi pada proporsinya dijelaskan dulu. Nah, misalnya S1 nanti gelarnya seperti ini. Nah, ini sebagai bukti dia memiliki keahlian seperti ini. Gelarnya insinyur, dia memiliki keahlian bangunan, kan begitu. Gelarnya dokter, dia memiliki keahlian di dalam bidang kesehatan, kan begitu. Dijelaskan gitu. Tetapi kita sebagai salafi tidak pantas misalnya begitu untuk kemudian mengikuti jejak seperti ini gitu. Dijelaskan permasalahannya, didudukkan gitu. Jadi gelar kesarjanaan itu hanya untuk menunjukkan dia punya keahlian seperti itu. Nah, karena kamu ini salafi, ya, Abi mau mengarahkan kamu menjadi duat. Tentu tidak akan mendapat gelar-gelar seperti itu. Kan begitu. Jadi didudukkan masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tambahan terus kamu. Sampun. Insya Allah santri-santri kita besok dapat gelar SPD spesialis dakwah. Oke, kita cukupkan sekian ya sudah. Malam jazakumullah khairan atas partisipasinya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.